terbuat di masa masa lalu. Saat tiba-tiba aku sadari kau pasti sakit sekali. Kau pasti seakan mati. Dunia akhirat, aku memohon maaf. Sekaligus ku mohon kau percaya. Di dadaku tak berkurang rasa sayang. Sebuaya-buayanya aku, sebajingan-bajingannya aku. Tapi bila kau masih dendam, balas aku dengan caramu. Sampai puas benar hatimu. Tapi jangan tinggalkan aku, ku tak ingin berpisah denganmu. Biar ku rasakan sendiri sakitnya dikhianati. Balaslah, balaslah, balaslah aku. Balaslah, balaslah, balaslah.